Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca sifatul salah karya Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada al-faslu arabi', fasal yang keempat. Fadlu salati wa fawaiduha, keutamaan salat dan faedah atau manfaatnya. Takatsaratun nususu, sangatlah banyak an-nusus, teks-teks atau dalil-dalil dari kitabullah, dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat dan keutamaan menjaga salat. Terhiban fiha, dan ini adalah bentuk motivasi kepada manusia, kepada kaum muslimin untuk mengerjakan sholat, wahathan alaiha, dan motivasi untuk mengerjakan sholat. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun ayat yang di ayat yang pertama sampai yang kedua, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah al-mu'minun, orang-orang yang memiliki iman. Maka syarat pokok keberuntungan adalah iman. Tidak ada keberuntungan tanpa iman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ila qawlihi, sampai firman Allah Ta'ala, walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun, mereka lah orang-orang yang menjaga salat, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi, alladzina yarithunal firdausa, mereka itulah orang-orang yang mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, yang mereka kekal di dalamnya. Dan untuk surat Al-Mu'minun 1-11 saya akan bacakan tafsirnya di tafsir Jalalain plus sarah untuk Jalalain yaitu Hasyiah As-Sawi. Di tafsir Jalalain dikatakan qad aflahal mu'minun, aflaha maknanya faza, beruntung, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Kalau di tafsir Jalalain dikatakan mutawaddi'un, orang-orang yang tawaduk dalam sholatnya. Di Hasyiah As-Sawi, sarahnya tafsir Jalalain, disebutkan bahasanya khusyuk ada dua macam, zahiran wa batinan, khusyuk lahiriah dan khusyuk batiniah. Khusyuk zahiriyah maknanya adalah at-tamassuku bi adabi sholati, adalah berpegangan teguh dengan adab-adab sholat. Ka'adamil iltifat wal abas, semacam tidak menoleh saat sholat, tidak main-main dengan jenggotnya, dengan jam tangannya, ya, dengan garuk-garuk yang padahal tidak gatel. Wasabqil imam, atau mendahului imam, meletakkan tangan di pinggang dan yang lain, itu khusyuk lahiriah. Ini. Kemudian yang kedua adalah khusyuk batini, ada khusyuk batiniah, maknanya adalah istihdaru azamatillah, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu tafakkuri bidunyawi, dan tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Kemudian salat di sini itu dua jenis khusyuk, di yang keterangannya ada di Hasyiah As-Sawi sarah tafsir Jalalain. Dan salat disebutkan lebih dahulu karena dia adalah rukun agama yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Kemudian tentu lanjutannya ayat walladinahum anil larwi mu'ridun, dan mereka adalah orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Di tafsir lain, minal kalam berghairihi, baik berupa ucapan yang sia-sia atau yang lainnya. Di Hasyiah As-Sawi dikatakan, definisi al-larwu, al-muradu bihi pengertian al-larwu adalah kullu ma la ya'udu ala syakhsi minhu fa'idatun fid dini awid dunya. Yang dimaksud dengan al-larwu adalah segala sesuatu yang tidak memberikan faedah dan manfaat bagi pelakunya, baik faedah agama ataupun faedah duniawi. Kana kaulan au fi'lan, baik itu adalah perkataan ataupun perbuatan. Au makruhan au mubahan, baik hukumnya makruh ataupun hukumnya mubah. Maka jika hal yang mubah itu tergolong larwu ketika tidak ada manfaatnya, maka apalagi hal yang makruh. Kalau hasil semacam guyon yang tentu tidak memberikan manfaat, main-main wa dia'il waqti fi ma la yughni la ya'ni, dan membuang-buang waktu dalam hal yang tidak memberikan manfaat. Wabil jumlah yang bagi lil insan, dan secara umum sepatutnya seorang itu ayyura sa'iyan fi hasanatin lima'adihi. Maka sepatutnya seorang muslim itu terlihat adalah orang yang sungguh-sungguh, orang yang beraktivitas fi hasanatin lima'adihi. Boleh jadi aktivitasnya adalah amal kebajikan yang itu bermanfaat untuk akhiratnya, au dirhamin lima asyihi, atau menghasilkan uang untuk penghidupannya. Wa min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Maka hendaknya seorang muslim, kata As-Sawi, hendaknya seorang yang sibuk dengan amal kebajikan yang itu bermanfaat di akhirat, kalau tidak sibuk dengan aktivitas duniawi yang menghasilkan duit, yang itu bermanfaat untuk hidupnya. Adapun ganjaran enggak ada, duit juga enggak ada, nah itu larwu. Ganjaran akhirat enggak ada, penghasilan juga enggak ada. Bahkan malah kemudian buang-buang harta, maka itu larwu. Sibuk nge-game sampai malam. Nah, itu dapat duit enggak? Dapat ganjaran tidak? Walladzina hum li zakati fa'ilun, dan orang-orang yang membayar zakat. Fa'ilun artinya mu'aduna di tafsir Jalalain, orang-orang yang menunaikan zakat. Namun perlu diketahui, namun tidak dari tafsir Jalalain, tidak perlu diketahui, ulama berselisih pendapat tentang zakat di ayat ini, di surat Al-Mu'minun. Zakat di sini adalah zakatul qalbi ataukah zakatul mal, membersihkan hati ataukah bayar zakat harta. Sebagian tafsir mengatakan zakat di sini adalah tazkiyatun nafs, membersihkan hati, karena alasannya karena al-mu'minun itu makkiyah, dan ketika itu belum disyariatkan zakat, sehingga zakat di sini bukan zakatul mal, namun zakatul qalbi. Kemudian pendapat yang lain mengatakan zakat di sini di surat Al-Mu'minun adalah zakat harta. Dan kesimpulannya bisa dimaknai dua-duanya, sebagaimana di tafsir Muyassar dikatakan tentang walladinahum li zakati fa'ilun walladinahum mutahhiruna li nufusihim. Mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk membersihkan diri mereka, wa amwalihim, dan harta mereka, biada'i zakati amwalihim, dengan membayarkan zakat harta mereka. Itu di tafsir Muyassar. Sehingga dimaknai dengan dua pendapat yang ada untuk walladhinahum li zakati fa'ilun. Maka yang benar itu mencakup dua-duanya. mencakup dua-duanya. Mereka orang-orang yang beruntung adalah orang yang sibuk membersihkan dirinya, sibuk dengan dirinya dan bukan sibuk dengan orang lain, dan sibuk untuk bagaimanakah meningkatkan kualitas dirinya. Demikian juga mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat, yang zakat harta yang wajib mereka bayarkan. Walladzina hum li furujihim hafidzun, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Di tafsir lain, anil haram, dari hal-hal yang haram. Di hasyi asawi, yaitu segala sesuatu yang tidak halal, wat'uhu, untuk distubui dengan berbagai macam bentuknya. Illa ala aswajihim, kecuali pada istri, awma malakat aimanuhum, atau budak perempuan yang dimilikinya. Fa innahum ghairu malumin, maka siapa yang menyalurkan sahwatnya di jalan tersebut, mereka tidak tercela. Ya, tidak tercela fi itiyanihinna, dengan menyalurkan sahwatnya. Famani bataghara wara'a dzalika, non, siapa yang mencari penyaluran sahwat biologis selain itu, yaitu selain istri dan budak perempuan. Karena di tempat kita tidak ada budak perempuan, maka berarti minaz zaujat, selain istri. Di tafsir jala lain, kal istimna biyatihi, semacam onani. Faulaika humul adun, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Di Hasya Asawi disampaikan tentang masalah hukum onani. Aifa wa haramun inda Malikin wa Syafi'i wa Abi Hanifah. Maka onani itu hukumnya haram menurut jumhur. Haram tanpa pengecualian. Dan ini kata Asawi adalah pendapatnya Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah. Dan di antara dalil Imam Syafi'i mengharamkan onani adalah ayat ini di surat Al-Mu'minun. Walladzina hum li furujihim hafidzun, sampai karena siapa yang melakukan onani dan yang lain yang bukan penyaluran syahwat biologis yang Allah bolehkan, maka dia mendapatkan dua gelar dari Allah. Yang pertama adalah manusia yang tercela, ya, karena kalau kemudian istri itu Allah sebut tidak tercela, berarti yang lain tercela. Kemudian yang kedua, Allah sebut sebagai orang yang melampaui batas. Kemudian sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengharamkan onani akan tetapi membolehkannya dalam kondisi tertentu. Di sini disampaikan, waqala Ahmad ibn Hanbal yajuzu bi syurutin thalatha. Ya, onani itu bisa diperbolehkan dengan tiga syarat. Yang pertama, ayah khauf az-zina, ketika syarat yang pertama orangnya khawatir terjerumus dalam zina. Kemudian yang kedua, wa alla yajida maharahu ratin, tidak, dia tidaklah mendapatkan mahar untuk bisa menikahi wanita merdeka. Maka kalau Imam Ahmad bisa boleh dengan tiga syarat yang di sini disebutkan, yang pertama khawatir terjerumus dalam zina, kemudian yang kedua tidak mendapatkan mahar untuk menikahi wanita merdeka. Kalau di Jogja ini berarti tidak ada yang memenuhi syarat kan, karena maharnya seperangkat alat sholat ya. 200 ribu masa nggak punya duit ya. Kemudian yang ketika ayaf alahu biyadihi, dia melakukan onani tersebut dengan tangannya, la biyadi ajnabiyin au ajnabiyah, bukan tangan orang lain, dengan tangan pacarnya atau yang lainnya. Dan yang benar tentu adalah pendapat jumhur ulama, pendapat tiga imam madhab. Di antara alasannya sebagaimana kata Syaikh Muthaimin, ya, beliau beralasan dengan hadis perkataan Ibunda Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang akan kemudian memilihkan yang mudah untuk umatnya kecuali jika itu dosa. Kemudian beliau bawakan pada hadis yang masyhur sabab dimintakan untuk nikah, jika kemudian tidak memungkinkan maka puasa. Ini kata Ibnu Utsaimin, puasa lebih berat daripada onani. Puasa lebih berat daripada onani, lebih mudah onani daripada puasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak akan memilihkan, dia akan memilihkan untuk umatnya sesuatu yang paling ringan, yang paling mudah, kecuali jika itu dosa. Maka ini menunjukkan bahasanya onani itu dosa. Dan Nabi tidak memberikan pilihan yang lain. Kalau tidak menikah maka puasa, tidak ada alternatif onani. Padahal onani lebih mudah daripada menahan sulitnya lapar dan haus karena puasa. Walladzina hum li amanatihim, dan mereka orang-orang yang terhadap amanah-amanah mereka, mereka adalah orang-orang yang dan mereka orang-orang yang terhadap amanah dan janji-janji mereka ra'un, orang-orang yang memperhatikan. Dan amanah di sini mencakup dua jenis amanah. Amanah min hukukil khaliq, berupa hak sang pencipta, sholat, puasa, haji, melakukan kebajikan, melarang dari kemungkaran. Kemudian yang kedua, ada amanah berupa hak-hak makhluk, semacam titipan, nama baik orang lain, curhatan orang lain, dan yang lain. Walladzinahum ala salawatihim yuhafidhun, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga salat-salatnya. Mereka jaga salat dengan menunaikan syarat, rukun, dan adab-adabnya. Dan dikarenakan salat adalah tiang agama dan rukun Islam yang paling penting tentu setelah kalimat syahadat, maka sifat orang yang beriman dibuka dengan salat dan ditutup dengan salat. Maka mereka inilah orang yang ulaika humul waritsun, mereka inilah orang-orang yang mewarisi firdaus. Maka di sini digunakan diksi mewarisi, tidak kemudian berhak. Kenapa ada diksinya adalah irth, mewarisi, dan bukan istihqaq, berhak untuk masuk surga firdaus. Penjelasannya di Hasyiah Sawi, li'annal irtha milkun da'imun. Karena warisan itu kepemilikannya langgeng. Maka mau mengisyaratkan mereka langgeng, ya, langgeng di Firdaus, di surga Firdaus. Mereka tinggal di sana dan langgeng di dalamnya. Kemudian kembali ke sifatus shalah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ma'arij. Ini akan saya bacakan juga tafsirnya dari tafsir Jalalain dengan Hasyiah As-Sawi. Maka Allah katakan di innal insana khuliqa halu'a. Innal insana, al-insan di sini lil jins. Sehingga maknanya adalah hakikatul insan. Hakikat manusia demikianlah keadaannya. Apa yang akan Allah ceritakan. Di Hasyiah As-Sawi disampaikan, kenapa manusia disebut manusia? Kenapa insan disebut insan? Sampaikan ada dua pendapat ahli bahasa Arab. Pendapat yang pertama mengatakan insan diambil dari kata-kata unsun, artinya nyaman. Li unsihi wa jinsahu, karena manusia itu nyaman ketika dia bersama dengan orang lain yang sejenis dengannya. karena dia makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, yang tidak bisa hidup tanpa interaksi dengan orang lain. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahasanya insan disebut insan dari kata-kata nisyan, artinya lupa. Linisyanihi hukuka rabbih, karena lupanya manusia dengan hak-hak Tuhannya. Tentu ila man rahimallah. Maka demikianlah keadaan, maka manusia diciptakan dalam keadaan halu'a. Dalam keadaan halu'a, halam maqdaratin di tafsir jalan, saat dia mampu. Saat dia mampu, saat dia kuat. Karena manusia itu tidak memiliki sifat halu'a ketika dia terciptakan dan ketika dia dilahirkan. Ya, tentang halu, maka halu itu maknanya luas. Disebutkan di sini, halu makna dasarnya adalah fushul jaza'i, keluh kesah yang keterlaluan. Ma'asidatil hirs, ditambah rakus yang parah. Wakilatil sabri, ditambah sabar yang pas-pasan. Wasohibil mal, dan pelitnya tidak ketulungan dengan duitnya. Wasu'atifi malayambari, dan cepat-cepat ngebut dalam hal-hal yang tidak sepatutnya. Maka ini kandungan makna halu, ada di sana unsur keluh kesah, rakus, sabar yang tidak memiliki sabar, pelit, tergesa-gesa. Kemudian Allah jelaskan lebih lanjut, idza masaru syarru jazua, ketika tertimpa kejelekan, musibah, maka umumnya manusia berkeluh kesah. Namun sebaliknya, wa idza masal khairu manu'a, jika kemudian mendapatkan kebaikan yaitu nikmat, harta yang berlimpah, maka manu'an, maka sangat pelit, sangat menahan, kencang sekali dia menahan hartanya. Ay waqta masal khairi ay al-mali, yang dimaksud dengan ketika dia mendapatkan kebaikan di tafsir jalalain maknanya adalah al-mal, ketika dia mendapatkan harta. Maka mereka demikian pelit li haqqillahi minhu, untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dari harta. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Kalau tafsir jalan lain, ilal mu'minin, kecuali orang-orang yang beriman. Karena sholat yang betul tentu menghasilkan iman, apalagi kalau kita pakai sudut pandang, ulama yang mengatakan menegakkan sholat adalah syarat sahnya iman. Maka tentu memaknainya dengan iman satu hal yang jelas. Atau di sini dikatakan karena salat yang syar'i mengharuskan iman. Alladzina hum ala salatihim daimun, mereka itulah orang-orang yang terus-menerus mengerjakan salat. Ini dimaksud dengan terus-menerus menegakkan salat, artinya muwadhifun, orang yang rutin mengerjakan salat. Artinya mereka tidak meninggalkannya. Jadi tafsiran yang benar, lain hanya dengan tafsir yang menyimpang tentang ala salatihim daimun. Itu tafsiran sufi untuk alladhinahum ala salatihim daimun. Mereka memaknai terus-menerus sholat, ya, itu artinya adalah terus-menerus iling, ya, terus-menerus ingat. Ya, kenapa kata mereka? Karena enggak bisa orang itu kalau sholat, ya, sholat dari kacamata syariat, itu enggak bisa dilakukan terus-menerus. Ya pas subuh, ya subuh saja. Ya. Nanti nunggu lagi duhur, ya. Nanti nunggu lagi asar, nanti nunggu lagi maghrib. Nah, kalau yang terus-menerus, setiap saat dalam sholat, nah, itu enggak bisa. Sehingga sholat di sini adalah Dzikrun daim, dzikir yang terus-menerus. Maka orang yang sudah terus-menerus iling dan dzikir, dia adalah orang yang alladzina hum ala salatihim daimun. Ya, ini tafsiran yang keliru untuk ayat ini. Yang benar, yang dimaksud daimun di sini artinya rutin mengerjakan salat pada waktunya masing-masing. Kalau memang enggak, bukan waktunya salat, ya jangan salat. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum huwa zakatu. Dan orang-orang yang di dalam harta mereka terdapat hak yang jelas, yaitu zakat. Lisa'il wal mahrum, untuk orang miskin yang minta-minta, wal mahrum dan orang miskin yang tidak minta-minta. Mahrum makna asalnya adalah tercegah, tercegah dari, tentu yang dimaksudkan adalah tercegah dari bantuan. Karena dia adalah orang miskin namun muta'afif, menjaga kehormatannya sehingga tidak ngemis, maka dia tercegah dari bantuan. Dan Nabi sampaikan, orang miskin yang betul-betul miskin itu adalah orang miskin namun yang tidak minta-minta. Di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sampaikan, orang miskin yang betul-betul miskin, miskin yang sempurna adalah orang miskin yang tidak minta-minta. Karena orang miskin yang minta-minta secara umum tidak perlu dipikirkan nasibnya. Ya, sudah banyak yang bantu karena dia minta kesana dan kemari. Ya, maka tidak perlu dipikirkan keadaannya. Yang perlu dipikirkan adalah yang tidak minta-minta. Ya. Kemudian walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan mereka adalah orang-orang yang mempercayai adanya hari pembalasan. Karena mereka beriman dan percaya, maka mereka pun menyiapkannya dengan melakukan berbagai macam amal saleh. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun ay khaifun, dan mereka adalah orang-orang yang merasa takut terhadap siksaan Rabb-nya. Inna adzab rabbihim ghairu ma'mun, karena siksaan Rabb mereka itu ghairu ma'mun, tidak ada satupun orang yang aman darinya. Artinya layam bari li ahadin ayamanahu, tidak sepatutnya ada orang yang merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa in balagha fi ta'ati ma balagha, meskipun dia manusia yang demikian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dituntut dari seorang itu adalah hendaklah dia mengedepankan rasa takutnya saat dalam keadaan badan sehat, dan mengedepankan harapan saat dalam kondisi sakit. Ya, maka berdasarkan penjelasan di sini, maka sehebat apapun ketaatan, seorang itu wajib untuk merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar anggapan kalau orang itu sudah betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah makamnya makam yang tinggi, maka takut dengan neraka dan azab Allah malah tercela. Ini tentu satu hal yang tidak benar. Bahkan tadi sebagaimana kita bacakan, meskipun betapa hebat ketaatan seseorang, wajib untuk merasa takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali pada istri atau budak yang mereka miliki. Fa'inum ghairu malumin, maka mereka tidak tercela. Siapa yang mencari penyaluran syahwat selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melewati batas, yaitu batas halal menuju hal yang haram. Maka ayat ini kalau di Hasyiah Ash-Shawi dikatakan, dalam ayat ini terdapat dalil, termasuk di dalamnya adalah haramnya menyetubuhi sesama laki-laki atau binatang, demikian juga zina. Kemudian, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ, dan mereka adalah orang-orang yang perhatian terhadap amanah dan janji-janji mereka. Ya, maka perjanjian itu boleh jadi mencakup di sini dua hal, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan perjanjian dengan sesama manusia. Maka ini semua wajib untuk dijaga dan tidak ditelantarkan. Dan di antara bentuk perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala adalah semua syariat yang Allah berikan kepada manusia. Karena itu semua adalah amanah yang Allah tawarkan kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Dan mereka semua enggan dan menolaknya dan telah diterima oleh manusia. Demikian juga termasuk janji dengan Allah Subhanahu wa taala adalah nazar. Maka mereka adalah orang yang jika terlanjur bernazar, mereka perhatian untuk membayar nazarnya. Dan umumnya orang semangat untuk kemudian membuat nazar, namun aras-arasan malas ketika yang dimaksudkan telah terwujud, baru kemudian merasakan, ternyata berat ya. Gimana kalau enggak usah saja. Maka ini adalah tidak peduli dengan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka adalah orang-orang yang walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan persaksian, yaitu dengan memberikan persaksian tidak menyembunyikannya dan tidak mengubah-ubahnya. Yaitu mereka menyampaikan persaksian meskipun itu manfaat untuk orang yang tidak disukai dan menyusahkan orang yang disukai. Maka mereka orang-orang yang beriman demikian mereka dalam masalah persaksian. Karena mereka tidaklah takut ketika mereka taat kepada Allah celaan orang yang mencela. Dan mereka adalah orang-orang yang walladinahum ala salatihim yuhafidhun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga salat mereka dengan menunaikannya pada waktunya. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga. Maka di sini salat diulang-ulang di antara hikmahnya adalah isyarat untuk menunjukkan agungnya salat dibandingkan amal-amal yang lain, karena salat adalah tiang agama. Ya, kemudian kita lanjutkan kembali ke sifatus shalah. Wa wajib fadilatiha. Dan di antara penjelasan tentang keutamaan sholat, Allah buka sifat-sifat yang terpuji di dua surat ini dengan sholat dan ditutup dengan sholat. Wa madzalika, dan itu tidaklah bermakna kecuali menunjukkan unggulnya sholat dibandingkan amal-amal yang lain. Sa'ir di sini maknanya baqi. Sa'iril a'mal artinya baqil a'mal, amal-amal yang lain. Allah Ta'ala berfirman, utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacakan apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab dan tegakkanlah salat. Di surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Maka di sini salat secara khusus disebutkan tanpa amal-amal yang lain, maka ini adalah bukti unggulnya dan utamanya sholat dibandingkan yang lain. Dan Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Maka jagalah sholat lima waktu dan jagalah sholat yang pertengahan. Dan menurut pendapat yang paling kuat, sebagaimana berdasarkan hadis riwayat Muslim, yang dimaksud dengan salatil wusta adalah salatul asr. Dan berdirilah kalian lillah, karena Allah. Maka dalil wajibnya salat sambil berdiri. Waqumu lillah, berdirilah kalian untuk mengerjakan salat. Maka ini ayat ini dalil wajibnya salat dalam kondisi berdiri. Selama mampu untuk berdiri, meskipun berdirinya adalah sambil berpegangan dengan tralis ataupun bersandar dengan tembok, bersandar dengan tiang dan yang lain. Selama masih bisa berdiri, meskipun dengan bersandar tembok, tiang dan yang lain, wajib berdiri. Baru boleh duduk manakala berdiri tidak mampu dengan segala bentuknya. Baik berdirinya berdiri condong ataupun berdiri tegak. maka dan tentu orang yang bisa berjalan itu bisa berdiri. Maka adalah satu hal yang aneh, ada orang yang sholat sambil duduk padahal dia datangnya sambil berjalan. Ini gimana ini kok sholatnya sambil duduk, wong dia datang sambil berjalan. Kalau dia datang sambil naik kursi roda, ya maklum, mafhum. Ini kalau dia datang sambil sambil jalan, setelah itu sholatnya sambil duduk, maka ini ghairu makul. Ya, maka ini satu hal yang ya, akal orang yang ngerti hukum itu bingung ini. Ini gimana ini? Ya? Nalarnya gimana ini? Dan tentu ketika seorang itu sholat padahal sambil duduk padahal dia mampu untuk berdiri, buktinya dia datang sambil berjalan, maka ini sholat yang tidak sah. Karena berdiri adalah rukun yang jika ditinggalkan secara sengaja maka tidak ada, maka jika ditinggalkan secara sengaja maka batal. Ya, maka sia-sia antara kemudian sholatnya dan tidak sholatnya, karena dia tinggalkan rukun. Waqumu lillah, maka berdirilah. Wajib dalil wajibnya berdiri lillah, dan itu berdiri ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wajibnya punya niat yang benar untuk sholat. Qanitin, dalam keadaan tunduk. Fal amru bil muhafadzah 'alaiha, maka adanya perintah untuk menjaga sholat menunjukkan bahasanya sholat itu memiliki sya'nan 'aziman, kedudukan yang besar, yaitu kedudukan yang tinggi. Dan sholat adalah rukun amali, yang rukun berupa amal badan yang diwajibkan atas kaum muslimin. Wa awwalu ma yuhasabu 'alil 'abdu yaumal qiyamah. Dan dia adalah poin pertama yang akan jadi materi hisab pada hari kiamat. Min huquqillah, berkaitan dengan hak Allah. Maka di sini ada di garis bawahi itu yang pertama berkaitan dengan hak Allah. Artinya untuk berkaitan dengan hak manusia nanti beda lagi. Dan hal yang pertama yang akan Allah tanyakan berkenaan dengan hak sama manusia adalah masalah darah. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang ada di Umdatul Ahkam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwalu ma yuqda bainal ibad fid dima'." Sebenarnya yang pertama kali Allah putuskan berkenaan dengan hak sesama manusia, masalah darah, masalah pembunuhan, masalah melukai. Itu yang pertama kali akan Allah tanyakan. Kamu melukai si A, si Fulan, si B, si A dan si B atas dasar apa? Apalagi kemudian kau bunuh si A atau si B atas dasar apa? Dan tentu termasuk pembunuhan adalah aborsi. Ya. Terutama jika itu telah roh telah ditiupkan. Maka ditegaskan min hukukillah, berkenaan dengan hak Allah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, inna awwalama iftaradallahu ala nasi min dinihim as-salatu. Sebenarnya yang pertama kali Allah wajibkan atas manusia berkenaan dengan aturan agama adalah salat. Wa akhira ma yabqa as-salatu. Dan yang terakhir tersisa, ajaran Islam yang terakhir tersisa di tengah-tengah manusia itu salat. Wa awwalama yuhasabu bihi as-salatu. Dan pada awal Allah, awal pertama kali salat itu dihisab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ungduru fi salati 'abdi li'allah wahai para malaikatku tentang salatnya hambaku ini. Jika salatnya sempurna, maka catat dan tulis sempurna. Jika kurang, maka yaqul," Allah berfirman, "lihatlah apakah hambaku ini punya tatawu', salat sunnah. Maka jika dijumpai dia memiliki salat sunnah, tamatil fardhatu min tatawwu, maka salat fardu disempurnakan dari salat sunnah yang dikerjakan." Ya, namun kapan bisa disempurnakan dengan salat sunnah dan kapan tidak bisa disempurnakan dengan salat sunnah ada rincian sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Yang akan saya bacakan yang itu ada di Tafsir Qurtubi. Ya, di tafsir Qurtubi untuk penjelasan surat Maryam ayat yang ke-59 ada kutipan perkataan Ibnu Abdul Barr Al-Maliki di kitab At-Tamhid. Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala mengatakan penyempurnaan salat fardu dari salat sunnah innama yakunu hanya terjadi wallahu a'lam untuk orang yang lupa untuk mengerjakan salat fardu sehingga dia tidak mengerjakannya, blank sama sekali, terus blas enggak mengerjakannya. Maka nanti itu akan ditutup dengan salat sunnah. Awalam yuhsin ruku'aha wa sujudaha walam yadri qadra dhalik. Atau dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya karena tidak tahu kadar sempurnanya rukuk dan sujud. Adapun orang yang meninggalkan secara sengaja salat fardu, maka tidak ditutup dengan enggak akan ditutup dengan salat sunnah. Atau dia lupa kemudian ingat, namun setelah itu nekat enggak dikerjakan. Dia tinggalkan sholat duhur karena lupa, isya ingat. Tadi duhur belum sholat tadi. Habis itu tapi ngantuk lah, enggak usah. Ya, maka itu tidak bisa ditutup dengan sholat tatawu. Ya, atau orang yang lupa kemudian ingat, namun dia nekat secara sengaja tidak mengerjakan. Demikian juga orang yang sibuk dengan sholat sunnah sehingga meninggalkan sholat fardu. Padahal dia ingat dengan hal tersebut. Dia mengerti hal tersebut. Orang yang sibuk dengan sholat tahajud, akhirnya ya, subuhnya rusak. Ya, maka tahajudnya tidak bisa menutupi subuhnya. Maka tahajudnya tidak bisa menutupi subuhnya. Dia sibuk dengan yang sunnah, ya, akhirnya kemudian dia telantarkan yang wajib. Maka yang sunnah tidak bisa menutupi jeleknya yang wajib. Fala tukmahu lahu faridatun min tatawu'ihi. Dalam kasus-kasus ini, maka tidak ada penyempurnaan yang fardu dari sholat sunnah. Yang pertama tadi, meninggalkannya secara sengaja. Kemudian yang kedua, lupa. Kemudian ingat, setelah itu nekat enggak dikerjakan. Kemudian sibuk dengan sholat sunnah, akhirnya sholat fardunya terlantar. Maka dalam tiga hal ini, kata Ibn Abdul Barr, tidak ada kemudian penyempurnaan yang fardu dari sholat sunnah. Ya, kemudian tentang hadis panjang yang tadi kembali ke sifatul salah, untuk hadis panjang yang dikutip oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di Muhaqqiq atau di catatan kaki ada penjelasannya. Ya, di sini intinya hadis yang beliau sampaikan itu gabungan dari dua hadis. Akhrajahu Tawfahu al-Akhir, untuk kemudian bagian yang terakhir itu riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya, Nasa'i kemudian Ibnu Majah. Itu yang kalimat yang terakhir. Yaitu kalimat wa awwala ma yuhasabu bihi as-salatu fayaqulullah sampai akhir. Maka itu riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain. Di catatan kaki wa amma awwaluhu, adapun kalimat yang pertama inna awwala maftarada sampai wa akhir ma yabqa as-salatu fa'akhrajahu Abu Ya'la, maka itu riwayat Abu Ya'la. Kemudian dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu beliau mengatakan ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya an afdalil a'mal, tentang amal yang paling istimewa. Maka Nabi katakan as-salatu, kemudian salat. Dan orang tersebut mengatakan mah ma arti ukfuf. Cukupkah hal tersebut? Maka Nabi katakan as-salatu, masih sholat lagi. Mah, cukupkah hal tersebut? Maka Nabi katakan as-salatu, ya, sholat. Jadi Nabi katakan sampai tiga kali. Qal falamma ghalaba alihi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi telah kemudian mengalahkannya itu bolak-balik mengatakan salat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istiqomalah kalian walan tuhsu, dan janganlah kalian menghitung-hitung amal kalian, janganlah kalian ingat-ingat amal kebajikan kalian. Wa'lamu anna khaira a'malikum, anna khaira a'malikum, dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amal kalian adalah salat. Dan tidak ada yang merutinkan untuk berwudu dan berwudu setiap kali berhadas ila mu'minun, kecuali orang yang beriman. Diatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal yang masukkan ke dalam surga, maka Nabi katakan alaika bikatsrati sujud, dan engkau banyak-banyak bersujud. Sujud yang dimaksudkan di sini adalah banyak-banyak salat. Maka ini sebagaimana ayat farka'u ma'arraki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, artinya kerjakanlah salat. Maka tidaklah engkau bersujud karena Allah satu sujud, kecuali Allah, dengannya Allah angkat satu derajat dan Allah hilangkan dari anda satu dosa dan kesalahan. Diriatkan oleh Muslim. Wahadil ahadis, dan hadis-hadis tentang, inilah hadis-hadis tentang keutamaan salat, sedikit dari demikian banyak. Kami cukupkan dengan hadis-hadis tersebut karena khawatir terlalu panjang wal malal, dan kemudian membuat orang jemu. Adapun faedah salat, maka sangat banyak sekali, tidak mungkin dihitung. Dan di antara faedahnya, yang pertama, salat adalah penyejuk hati. Al-ain di sini maknanya adalah an-nafsu, diri. Maka dia sebagaimana dalam bahasa Indonesia batang hidung, dan yang dimaksudkan adalah orangnya. Atau kemudian lima ekor sapi, padahal utuh sapinya dari kepala sampai ekornya, kaki-kakinya. Maka ain di sini bukan mata. Maka terjemah yang keliru, kalau diterjemahkan dengan kuatu ain, penyejuk mata. Itu terjemah yang kurang sempurna, karena ain di sini bukan mata. Dan ain di sini maknanya adalah disebut mata, namun yang dimaksudkan adalah keseluruhan orangnya. Matumakninatul qalbi, kemudian menyebabkan tenangnya hati dan nyamannya jiwa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hubiba ilayya minad dunya, dibuat aku cinta minad dunya, dari dunia aku cinta dan suka dengan perempuan, watib dan minyak wangi, wajuilat qurratu aini, dan dijadikanlah penyejuk diriku yang membahagiakan hatiku fi salati, dengan salat. Demikian dalam hadis yang telah lewat. Kemudian wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika memerintahkan Bilal untuk iqamah, maka terkadang Nabi atau seringkali Nabi mengucapkan kalimat khas berikut ini, kum ya Bilal fa'arihna bisolati, berdirilah wahai Bilal, kumandangkanlah iqamah, arihna bisolati, nyamankanlah kami dengan sholat. Sebagaimana dalam hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud. Dan ini kebalikan dari keadaan umumnya manusia di zaman ini. Kalau Nabi SAW mengatakan arihna bisolati, maka banyak manusia di zaman ini prinsipnya arihna anis sholati. Wahai imam, cepat-cepatlah selesai, bebaskanlah kami dari beban berat sholat. Kalau ini, kalau arihna bisolati, itu ke muadzin. Kalau orang sekarang ke imamnya, arihna anis sholati. Buat kami segera nyaman, buat segera kami senang dengan cepat selesainya sholat yang kau laksanakan. Dan salat adalah zikir. Dan dengan zikir, maka hati akan tenang. Dan salat adalah silah penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Maka seorang yang salat itu berdiri di hadapan Rabb-nya, khusyuk dan hina, yusabbih bihamdihi, mensucikan Allah dengan memujinya, membaca kitabnya, dan mengagungkan firman-Nya. Mengagungkan biqaulihi, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi'lihi, dan mengagungkan perbuatan Allah. Menyanjung Allah dengan sanjungan yang layak bagi Allah, dan meminta kepada Allah hajat dunia, hajat agama dan dunia. maka salat adalah arodatun taman, yani ah, yang buah-buahnya atau kebun, ya, arodatun kebun, yani ah, yang buah-buahnya sudah matang. Fiha min kulli zaujin bahij, di sana terdapat pasangan-pasangan buah-buahan bahijin yang indah. Kemudian salat itu melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ini jika bisa maksimal jika seorang itu mengerjakannya dalam bentuk sebagaimana yang diperintahkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sehingga salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wadzalika, dan hal tersebut, lima yahsulu lil qalbi bisolati, karena terwujud bagi hati dengan sebab salat inabah, kembali kepada Allah, hadir di hadapannya kekuatan dalam iman, bersinarnya hati, dan baiknya keadaan. Maka terus menerus, fa'amad dhalika fil qalbi, demikian itu dia rasakan dalam hatinya. Lakan itu ketika dia berkeinginan untuk melakukan kemungkaran atau perbuatan yang keji, tadzakkara, dia akan ingat dengan tilka salata, hubungannya antara dia dengan Rabbnya, akhirnya dia jauhi hal tersebut. Oleh karena itu, maka sikap yang tepat ketika ada orang yang rajin sholat namun juga rajin mencuri, kita katakan adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab sholat yang dia rajin mengerjakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan hidayah untuknya sehingga akhirnya dia meninggalkan perbuatan mencuri. Karena kita mengimani ayat ini, maka kita yakin jika dia memang betul-betul rutin sholat, pasti nanti di situ adalah pertanda adanya harapan untuk bertobat. Ada harapan bahasanya orang ini akan bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian ulama menjelaskan, kalau di sini dikatakan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ala wajhi, jika sholat itu dikerjakan ala wajhi alladhi umira bihi, dalam bentuk yang sempurna. Dan sebagian masyayikh menjelaskan, meskipun tidak bentuknya sempurna, dia itu tetap mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagai penjelasan Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizullahu ta'ala, ketika menjelaskan ayat ini. Maka sholat apapun keadaannya, itu akan mencegah seorangnya dari perbuatan keji dan mungkar. Namun, daya kemampuan sholat untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu bertingkat-tingkat tergantung kualitas sholatnya. Setelah jika kualitasnya berkualitas, maka boleh jadi kemampuan sholat untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu 3 jam setelah selesai sholat. Yang lain kualitasnya agak bawah 2 jam. Yang lain kualitasnya agak bawah cuma 1 jam. Yang lain yang kualitas sholatnya lebih rendah setengah jam. Maka habis sholat setengah jam masih belum melakukan maksiat apapun, ghibah dan sebagainya masih terjaga. Begitu selesai setengah jam, sudah di luar kontrol sholat. Nah, barulah kemudian menggunjing dan seterusnya. Ya, kalau kualitas sholat lebih rendah lagi cuma 1/4 jam. Ya. Maka sholat dikir 10 menit, setelah itu ngobrol 5 menit itu masih sehat. Ya. Begitu setelah selesai 5 menit, kemudian kemana-mana. Ya, karena cuma kemampuannya cuma 15 menit. Ya. Kemampuannya cuma 15 menit setelah selesai sholat. Yang lain lebih rendah lagi 10 menit. Ya cuma dikir 10 menit, selesai dikir, langsung kemudian maksiat. Ya. Yang lain, ya pas sholatnya saja dia enggak maksiat. Maka sholat tetap mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Minimal pas sholat. Ya. Maka begitu waktu sholat, maksiatnya berhenti dulu. Ya. Sholat dulu, 10 menit sholat dari wudhu dan seterusnya, enggak maksiat kan. Taat semua kan 10 menit dan ini. Begitu selesai salam, maksiat lagi. Apa ini tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mencegah. Dan cuma pas sholatnya saja. Karena ya demikian minimalisnya nilai dan kualitas sholatnya. Namun tetap apapun keadaannya dia mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang ketiga, sholat itu adalah alat bantu seorang untuk mewujudkan berbagai macam perkara, baik perkara dunia ataupun perkara agama ataupun perkara dunia. Dialah tempat mengadu. Sholat itulah tempat mengadu. Bukan Facebook, bukan yang lain. Mengadukan masalah agama, mengadukan masalah dunianya. Tempatnya adalah sholat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasta'inu bisabri wassalah. Wujudkanlah apa yang Anda harapkan berkaitan dengan masalah agama ataupun dunia, bisabri dengan sabar. Wassalati dan sholat. Maka jika Anda mau sukses dalam berkaitan dengan masalah urusan agama, urusan berkaitan dengan urusan agama, mau sukses belajar bahasa Arab, itu syaratnya sabar. Sabar. Kalau tidak sabar, maka tidak bakalan sukses. Dipastikan gagal kalau tidak sabar. Cuma panas-panas sayi ayam. Sehari dua hari setelah itu menghilang. Tapi kalau orang mau sukses misalnya belajar bahasa Arab, maka kuncinya dua berdasarkan ayat ini. Sholat dan soal, pada saat sholat minta tolong pada Allah. Agar diberi kemudahan. Setelah itu kemudian sabar. Sabar, kalau belajar perlu waktu yang lama. Tidak bisa kemudian kata orang Jawa, sakdek saknyek. Begitu itu langsung kemudian sukses. Tidak bisa. Harus ada sabar. Harus ada tekun. Harus ada ulet. Termasuk sabar adalah sabar ketika gurunya enggak datang. Sabar. Jangan kemudian mutong. Wah, gurunya datang. Besok saya juga enggak datang. Gantian. Maka jika demikian dijamin gagal. Dijamin gagal. Maka sabar. Demikian juga masalah yang lain. Kita ingin dapat ilmu, duduk di majelis ilmu, maka sabar. Maka sholat, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk paham ilmu. Mengadulah pada Allah, minta supaya dibukakan pintu ilmu. Dan setelah itu datang di majelis ilmu dan sabar. Sabar untuk melawan kantuk, sabar untuk melawan godaan handphone yang minta dibuka. Sabar. Kalau tidak sabar, gagal, enggak maksimal untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Demikian juga dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia, masalah bisnis misalnya. Maka gunakanlah sholat dan sabar. Gunakanlah sholat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakan sholat, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi kemudahan-kemudahan. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modalnya kok cepat, atau kemudian ini kok kemudian omset turun terus. Mengadulah, minta kepada yang punya rezeki, yang punya perbendaharaan langit dan bumi. Setelah itu kemudian sabar, tekuni apa yang bisnis yang mau dikerjakan. Tekun belajar bisnis tersebut, tekun kemudian. Jangan kemudian cuma kemudian icip-icip semua. Ya, ngicipi ini, habis itu sebulan ganti apa lagi. Habis itu ngicip, bosan ganti apa lagi. Enggak punya sabar. Maka bisa dipastikan sampai tua juga enggak punya pekerjaan yang jelas. Sudah kemudian sudah punya cucu, masih statusnya pencari pekerjaan. Kenapa enggak punya sabar? Enggak punya sabar. Maka kunci kemudian sukses orang yang beriman, baik perkara dunia ataupun perkara agama, sholat, tempat mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sabar, yang dalam bahasa mudahnya, tekun, ulet, tahan banting. Itulah sabar. Oleh karena itu, maka sebagaimana di hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazaba amrun shalla. Dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menyusahkan beliau satu perkara, shalla, maka beliau salat dan mengadu kepada Allah dalam salatnya. Bukan mengadu ke Facebook, mengadu kepada Twitter, mengadu kepada yang lain. Namun mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau kesusahan tentang satu perkara, ada satu hal yang membuat beliau resah, susah, maka beliau mengerjakan sholat. Hazaba maknanya idza ahamma. Jika menyusahkan beliau, menyebabkan beliau kepikiran sesuatu, idza ahamma amru. Jika ada satu perkara yang menyebabkan beliau kepikiran. Kemudian yang keempat adalah dampak atau buah dari sholat berupa al-ajr al-azim. Ganjaran yang besar dan kebaikan yang banyak. Ganjaran atau pahala itu disebut ajr. Dari kata-kata ujroh, artinya upah kerja. Untuk menunjukkan pasti. Sebagaimana orang yang kerja, kemudian pasti dapat upah kerja, maka orang yang beramal, pasti Allah balas. Kalau Nabi SAW mengatakan, ada 5 sholat yang Allah wajibkan atas hamba-hamba. Siapa yang datang menghadap Allah, bihinna, dengan membawa amal 5 sholat, dan dia tidak telantarkan sedikit pun sholat tersebut, karena meremehkan hak sholat, maka dia di sisi Allah dia memiliki perjanjian, bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam jannah, memasukkannya ke dalam surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah, "Wassalatu nurun," dan salat itu cahaya. Cahaya di mana? Yang pertama fil qalbi, cahaya di hati. Maka orang yang salat dia punya lentera di hatinya. Dia tidak gelap mata ketika punya masalah. Lain hanya dengan orang yang enggak sholat. Orang yang enggak sholat. Maka orang yang enggak sholat itu yang mudah. Gelap mata akhirnya bunuh diri. Putus cinta bunuh diri. Lamaran ditolak bunuh diri. Apa bunuh diri? Kenapa gelap dunianya? Enggak ada cahaya di hatinya. Enggak ada cahaya penerang di hatinya. Ada masalah apa-apa putus asa. Enggak kuat. Putus asa. Enggak punya cahaya di hati. Gelap mata dalam bahasa Indonesianya. Nah, orang yang punya salat ada cahaya di hatinya. Yang kedua adalah al-waj fil wajahi, cahaya di wajah. Cahaya di wajah. Maka orang yang kemudian salat, orang yang berwudu, kenal wudu, kenal salat, wajahnya beda dengan yang tidak salat. Itu tetap beda. Meskipun yang enggak salat ini kulitnya cerah, plus pakai pemutih, itu tetap gelap wajahnya. Dan yang rajin sholat ini meskipun kemudian cenderung gelap, bahasa halus untuk mengatakan hitam. Dan ketika kemudian dia rajin sholat, rajin berwudu, silahkan jejerkan 2 orang ini dan akan, jika kita orang yang beriman, kita akan bisa membedakan. Ini mana orang yang rajin sholat dan mana yang tidak. Cahaya wajahnya beda. Cahaya wajahnya berbeda. Ini orangnya kulitnya cerah, pakai pemutih. Ini kulitnya gelap, rajin sholat. Jejer. Maka hasilnya akan berbeda. Akan kelihatan, oh ini orang sholat, ini bukan orang yang sholat. Maka orang yang beriman bisa nangkap bedanya. Kalau belum bisa nangkap bedanya, ya maka berarti diri kita yang memang belum punya level sampai itu. Orang yang beriman bisa membedakan. Ini wajahnya orang yang berwudu dan wajahnya orang yang tidak berwudu. Lain. Auranya beda, kata bahasa kita. Auranya beda. Kalau belum bisa nangkap bedanya aura, ini yang masalah kitanya. Wal qabr, dan dia adalah cahaya di kubur. Karena kubur itu gelap. Kubur itu gelap dan cahayanya adalah sholat. Kemudian yang keempat, wal hasr, ketika di mahsyar. Maka mahsyar itu gelap. Padang mahsyar itu gelap. Padang mahsyar itu gelap. Dan cahayanya adalah sholat. Maka itu mengerikan, menakutkan, plus gelap lagi. Coba bayangkan. Mungkin bisa kita bayangkan terjadi gempa tempat kita, listrik mati malam hari. Coba bayangkan apa yang terjadi. Itu sebagai sedikit gambaran. Demikian ngerinya tempat itu. Padahal itu enggak panas, boleh jadi pas hujan malahan. Gempa malam hari, listrik mati. Kita kemudian bangun dari tidur, seperti bangun dari kubur. Ketemunya gelap, gempa lagi. Dan itu gelap, mahsyar itu gelap. Dan dia terang dan kita bisa lihat jalan manakala ada sholat. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana dzakara sholata yauman. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika menyebutkan sholat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang hafadha 'alaiha, siapa yang rutin mengerjakannya, kanat lahu nuran, maka dia akan memiliki cahaya. Burhanan, dia akan memiliki bukti. Wanajatan, dan ada jaminan keselamatan pada hari kiamat. Wa malam yuhafid alaiha, siapa yang tidak menjaga sholat dan tidak rutin mengerjakan sholat, maka lam yakun lahu nurun, dia tidak punya cahaya, gelap. Kuburnya gelap, mahsyarnya gelap, hatinya pun gelap, wajahnya pun gelap. Wala burhanun, dia tidak punya bukti, bukti iman, yang dengan itu dia punya jaminan untuk masuk surga. Wala najatun, dan dia tidak ada jaminan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat, kana ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Dia akan kumpulnya bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Tergantung, lalu kemudian rombongannya siapa? Rombongannya Ubay bin Khalaf, atau rombongannya Qarun, atau rombongannya Fir'aun? Tergantung sebab dia meninggalkan sholat. Jika kemudian sebab dia meninggalkan sholat karena sibuk dengan jualannya, sibuk dengan bisnisnya baik online ataupun offline-nya, kan? Maka nanti rombongannya Ubay bin Khalaf. Rombongan Ubay bin Khalaf. Karena banyaknya pembeli, karena banyaknya kemudian orang yang konsumen, maka sampai sholat ditelantarkan. Maka ini rombongan akan berada di barisannya Ubay bin Khalaf yaumul qiyamah. Jika orang itu sibuk dengan hartanya, kalau itu orang kaya raya, sibuk kemudian sibuk kemudian bersenang-senang dengan hartanya sampai dia tinggalkan sholatnya, inilah rombongannya Qarun. Dan jika dia sibuk dengan kekuasaannya karena statusnya sebagai seorang penguasa, karena sibuk dengan alasan rapat ini, kemudian rapat kabinet, rapat apa, ya, akhirnya dia tinggalkan sholat, dia telantarkan sholat. Maka rombongan Fir'aun. Jika kemudian sibuk menjilat atasannya, menjilat dosennya, menjilat rektornya, menjilat, sibuk untuk kemudian mengambil simpati manusia-manusia tersebut, ya, dengan alasan kesibukan untuk melayani dan kemudian mengambil hati dari atasannya, dia tinggalkan sholat. Inilah rombongannya, rombongan Haman, menterinya Fir'aun, penjilatnya Fir'aun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayid. Faman hafadha ala hadis salawat, maka siapa yang kemudian rutin mengerjakan sholat ini dan menunaikannya dalam bentuk yang disyariatkan, maka dia memiliki cahaya, bukti iman, dan jaminan keselamatan pada hari kiamat. Kemudian sholat itu menghapus dosa kecil dan membersihkan kesalahan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa pendapatmu seandainya ada sungai yang jernih di depan pintu rumah kalian, yang kalian kemudian mandi di yaghtasilu minhu. Bukan yaghtasilu fihi ya. Yaghtasilu minhu. Yaghtasilu minhu itu berarti membawa ember, ngambil air, dibawa ke rumah, mandinya di rumah. Ya. Sehingga hadis ini bukan dalil dianjurkannya mandi. Dianjurkannya mandi di saluran irigasi atau sungai rame-rame. Bukan demikian. Yaghtasilu minhu, bukan yaghtasilu fihi. Kalau yaghtasilu fihi itu mandi nyeblung di situ, di sungai tersebut. Enggak. Yaghtasilu minhu artinya bawa ember, ngambil air, bawa ke rumah, mandinya di rumah. Kulla yaumin, setiap harinya dia mandi khamsa maratin, 5 kali. Hal yabqa min dharanihi syai', apakah tersisa dari daki, kotoran, keringat di badannya syai'un sedikit pun? Kalau para sahabat mengatakan, tidaklah tersisa dari kotoran badannya, yaitu dakinya, sedikit pun. Maka Nabi SAW mengatakan, maka itulah permisalan sholat 5 waktu, dengannya Allah Subhanahu Wa Taala menghapus kesalahan. Diatkanlah Bukhari dan Muslim. Dan kesalahan yang dimaksudkan adalah dosa kecil. Dari mana kita simpulkan ini? Dari kata-kata daron, yaitu daki. Maka Nabi katakan itu membersihkan daki. Nabi tidak mengatakan itu membersihkan koreng atau yang lainnya. Korengnya tetap ada. Namun dakinya yang hilang. Dakinya saja yang hilang, korengnya tidak hilang. Ini artinya membersihkan dosa kecil tanpa dosa besar. Oleh karena itu diksinya adalah daron. Kotoran badan, daki karena keringat, itu yang hilang. Tidak semuanya hilang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salat lima waktu, dari salat Jumat ke salat Jumat berikutnya penghapus dosa di antara keduanya, malam tursya al kebair, selama dosa besar tidak dilakukan. Dan jika dosa besar tidak dilakukan, maka yang dimaafkan berarti dosa kecil. Maka salat lima waktu ini menghapus dosa bagi orang yang liman salat, bagi orang yang salat ghuslan, betul-betul membasuh dosa sehingga jadilah dia bersih dari dosa. Kemudian apa yang terwujud dalam salat berjamaah berupa kumpulnya kaum muslimin untuk salat berjamaah di satu tempat. Wa husul ta'aruf, gara-gara salat berjamaah kemudian ada saling kenal. Boleh jadi mau jalan bareng ke masjid kemudian kenalan. Jalan bareng pulang dari masjid kenalan. Maka sungguh aneh ada orang yang rajin ke masjid namun enggak kenal dengan tetangganya. Ini memang betul-betul ndablek sekali orangnya. Dan kita jumpai ada sebagian orang yang rajin ke masjid, namun tidak ada satupun bolak-balik ke masjid, tidak ada satupun yang dia kenal. Ya. Padahal itu hikmah dari sholat berjamaah, ta'aruf, kenal. Ya, karena jalan bareng, atau kemudian pulang bareng, atau kemudian duduk sesaat setelah selesai sholat. Ya, kemudian kenalan, ini siapa, kok baru ketemu, dan seterusnya. Wa ta'aluf, sehingga persatuan di antara kaum muslimin. Wa ta'limul jahil, ada mengajari orang yang tidak tahu. Tambihul ghafil, mengingatkan orang yang lalai dan menempatkan syiar Islam dan yang lainnya min masalil azimah, berupa maslahat-maslahat yang besar. Kemudian salat adalah silah penghubung antara orang yang salat dengan Rabb-nya. Maka seorang yang salat jika dia berdiri dalam salatnya maka dia menghadap Allah, fastaqbalahu Allah biwajhi, maka Allah hadapkan wajahnya pada orang tersebut. Jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Jika seorang mengucapkan ar-rahmani rahim, maka Allah katakan athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maka dari hadis ini, kita jumpai pengertian sana, yang itu sejenis dengan pujian. Apa yang dimaksud dengan sana? Pujian yang berulang-ulang. Tikrarul madah, pujian yang berulang-ulang, itu yang disebut dengan sana. Jika seorang mengatakan Malik yaumiddin majadani abdi, maka Allah katakan hambaku mengagungkanku. Wa qala maratan di kesempatan yang lain Allah katakan fawwada ilayya abdi, hambaku memasrahkan urusannya kepada aku. Jika seorang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah katakan ini adalah tengah-tengah. Antaraku dengan antara hambaku. Tengah-tengah. Kenapa tengah-tengah? Iyyaka na'budu itu untuk hak Allah, iyyaka nasta'in itu hak manusia. Maka itu tengah-tengah antaraku dengan antara hambaku. Karena iyyaka na'budu hak Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka nasta'in hak hamba. Maka ayat ini dibagi dua. Ada padanya unsur hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak hamba. Dan wali abdi masalah untuk hambaku apa yang dia minta. Jika dia mengucapkan surat al-mustaqim, seterusnya, maka Allah katakan inilah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Diatkan oleh Muslim. Maka apakah anda dapatkan penghubung yang lebih kuat daripada penghubung ini? Di mana Tuhanmu menjawabmu, menjawab bacaanmu, ayat demi ayat, dan dia di atas ars sana, sedangkan engkau di buminya. Maka itu adalah bentuk perhatian Allah dengan sholat anda. Wa tahqiqan li silatika, dan mewujudkan betul-betul adanya silah hubungan antara anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kami sebutkan tentang keutamaan sholat ini, laisa ala sabil isti'ab, bukanlah seluruhnya. Akan tapi itu sudah sedikit dari banyak. Wa min ajabin ayyajala kaum minal muslimin, maka satu hal yang mengherankan, ada sekelompok kaum muslimin yang tidak mengerti kadar dan kedudukan salat lima waktu, atau pura-pura tidak tahu, atau pura-pura lalai. Hatta kanati salatu, sehingga sampai-sampai salat di matanya itu min azhadil a'mal, adalah amal yang paling tidak menarik, aktivitas yang paling tidak menarik baginya. Wa aqallaha qadran, dan yang paling sedikit kadar dan nilainya. Sehingga la yukimuna laha wasnan ay qadran fi hisabi a'malihim, akhirnya mereka pun tidak memberikan hak penilaian yang semestinya untuk salat dalam daftar aktivitasnya. maka sholat itu cuma sekedar selingan yang sangat-sangat selingan. Karena bukan satu hal yang diprioritaskan dan diperhatikan. Wala yubduna laha waqtan min sa'ati a'marihim, dan mereka tidak memberikan sedikit mereka tidak memberikan waktu berupa dari jam saat-saat atau dari waktu-waktu umurnya. Bahkan sebagiannya malah mengejek salat dan menjadikan sebagai bahan ejekan, wahuzuan dan bahan olok-olokan, walaiban dan bahan main-main. Dan mereka ejek orang yang salat karena salatnya, dan ini adalah kekafiran. Ya, mengajak salat karena salatnya, tentu mengejek orang yang salat karena salatnya, tentu ini kekafiran. Nas'alullah salamah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita darinya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rudda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.